Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhtasatuha fa inna kullu murasabita wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Para ikhwabidina azan yang sekumullah, di antara nikmat yang terbesar dari Allah Azza wa Jalla terhadap seorang hamba adalah Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya umur yang panjang, tetapi umur yang lita'atillah, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam suatu hadis yang dibawakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khair, qala sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, man tala umruh, ialah orang yang telah tala itu panjang, umurnya. Adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan amalnya adalah baik. Jadi khairun nas atau khairun nas, manusia terbaik adalah orang yang panjang umur tetapi hasun amaluh, baik amalnya. Ya. Tetapi sebaliknya, kala kemudian beliau bertanya lagi, seorang tadi bertanya, wa ayun nasi syar, siapakah manusia yang syar? Kebalikan khair, manusia yang terburuk, yang paling jelek. Qala, maka beliau menyatakan, man tala umruh, orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluh, tetapi jelek amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberi kemampuan untuk selalu taat di dalam menggunakan umur kita semuanya, yang kita juga mudah-mudahan diberi umur panjang tetapi li ta'atillah. Hendaklah kita kemudian juga memperhatikan kepada hadis Rasulullah SAW yang insyaAllah kita banyak yang hafal, ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wasihataka qabla syakamik, wa farahaka qabla sughrik, wa syababaka qabla haramik, wa hinaka qabla faqrika. perhatikan lima atau tanamkan lima sebelum kedatangan yang lima. Ialah yang pertama, hayatuka atau hayataka bila mautik, hidupmu sebelum matimu. Wasihataka bila sakamik, sehatmu sebelum sakitmu. Waparhaka kepada sulik, kemudian waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wasyababak kabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan yang terakhir, wahinaka kabla fakrik, kemudian masa kayamu cukupmu, mumpung belum kedatangan kefakiran. Ini dalam hadis riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang Allah pilih untuk kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang tinggal beberapa saat, ya. Sebab dengan kedatangan Ramadan ini berarti kita kedatangan suatu hal yang mestinya kita nanti-nanti. Sebab Ramadan seperti yang sering kita dengarkan, atau bahkan kemarin disinggung oleh Ustaz Rijal, tentang di antara kehususan atau kelebihan keutamaan Ramadan. Karena orang yang beriman tentu harus ada rasa gembira, rasa tenang, rasa senang dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Bukan kemudian malah bersedih sebab kalau Ramadan mungkin usahanya sulit, tidak bisa dagang bebas, umpamanya, ya, terutama yang jualan makanan di siang hari atau jual minuman di siang hari atau yang lain. Seorang muslim tentu harus merasa gembira sebab orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, dia ada rasa senang, ada rasa cinta dengan kebaikan. Karena dalam satu riwayat Imam Tirmidzi hasan sahih, hadisnya agak panjang, kita ambil ujungnya saja. Di antaranya adalah Rasulullah SAW menyatakan, man saratu hasanatu wa sa'atu sayyatuhu fadhalikum mu'min. Man saratu hasanatuhu, barang siapa yang menyenangkan kepada dia kebaikan dia, wa sa'atu sayyatuhu, kemudian kejelekannya menyedihkan, menyusahkan dia, fadhalikum mu'min, maka itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dan kebaikan, dia merasa senang. Ketika dia telah mampu mengamal kebaikan, dia marah sesenang. Bukan ujub, tapi ya apa? Senang. Ya. Ternyata diberi kemampuan Allah SWT untuk bisa melakukan kebaikan. Sebaliknya ketika dia telah berbuat kejelekan, dia kemudian bersedih, menyesal. Jadi kalau kepada kebaikan dia senang, kepada kejelekan dia ada kebencian, tidak senang, maka itulah diantara tanda orang yang beriman. Ya. Seperti dalam hadis yang lain dari Umamah, bahwa pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mal iman, qala in sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyatuka fa anta mu'min. Ada seorang yang bertanya, Ya Rasulullah, mal iman, apakah iman itu? Maka beliau s.a.w. menjawab, in sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyatuka fa anta mu'min. Bila kebaikanmu menjadikan kamu senang, sarratka, menyenangkan kepadamu. Apa yang menyenangkan? Hasanatuka, kebaikanmu. Kemudian wa sa'atka sayyatuka, kemudian sayyatuka, kejelekanmu, kemaksiatanmu, kedalimanmu itu menjadikan kamu sedih. Fa anta mu'min, maka engkau adalah orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Ahmad yang dikatakan sanadnya adalah sahih, atau hadis yang lain. Jadi ketika akan datang Ramadan, kita kemudian mestinya merasa bergembira. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit pada kesempatan ini kita sampaikan di antara sikap orang yang beriman ketika datang Ramadan. Ialah kita kemudian merasakan kegembiraan, merasakan senang, dan kemudian berusaha untuk menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dijelaskan dalam satu riwayat bahwa Imam Ibnu Rajab Hanbal rahimahullah ketika beliau menjelaskan di antara semestinya seorang yang beriman, dia merasa bergembira dengan datangnya Ramadan. Ya. Sebab Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebaikan. Maka di antaranya belum menyampaikan buluhu syahr Ramadan wa siyamu ni'matun 'azimah 'ala man aqdarahu Allah 'alaihi. Dalam Lathaiful Ma'arif Imam Ibnu Rajab Ahmad rahimahullah. Buluhu syahr Ramadan, datangnya bulan Ramadan, wa siyamu kemudian puasa Ramadan, itu adalah nikmatun 'azimah. Adalah kenikmatan yang agung, nikmat yang besar. Ala man aqdarahu Allah 'alaih, bagi orang yang Allah takdirkan, ya, dia bisa berjumpa di Ramadan, dia bisa berpuasa Ramadan, dia bisa mengamalkan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan. Yang menunjukkan keutamaan itu di antaranya adalah wa yadullu 'alaihi haditsus salasah. Alladzina syahada tsnani minhum tsumma mata tsalits. Yang menunjukkan akan keutamaan Ramadan di antaranya adalah haditsus salasah. Hadis tentang tiga orang. Tiga orang yang alladzina syahada tsnani, yang berjihad bersama-sama, kemudian yang dua meninggal mati di medan jihad. Ya. Mati di medan jihad. Kemudian satu selamat. Summa mata salis ala firasyihi ba'dahuma. Kemudian yang ketiga mati di atas kasurnya, tidak di medan jihad, ya. Ba'dahuma, setelah mereka. Jadi ada tiga orang yang berjihad, dua orang mati di medan jihad, yang satu kemudian selamat, bisa pulang sampai rumah, kemudian meninggal di rumah. Tapi setelah selang beberapa saat, setelah dia bisa berjumpa dengan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian waqala Nabi sallam, maka Nabi kemudian sallam mengatakan, alaysa sunna ba'dahuma kada wa kada. Kemudian alaysa sunna ba'dahuma kada wa kada salatan wa adraka Ramadan fa shoma fa walladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'ad mimma baina as-sama'i wal ardi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaysa shalla ba'dahuma kadza wa kadza salatan, bukankah orang itu, orang yang mati setelah mereka, setelah dua orang yang meninggal lebih dahulu, yaitu meninggal berapa bulan atau tahun kemudian, bukankah dia telah melakukan salat ini dan ini, ini dan itu, salat demikian demikian, dan dia kemudian bisa berjumpa Ramadan, maka dia bisa berpuasa. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna bainahuma, sesungguhnya jarak di antara keduanya, la ba'ad mimma bainas sama'i wal ardi, sungguh jarak antara keduanya itu lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi, dan dalam hal darajat, derajat. Ya. Dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, sanadnya adalah hasan. Jadi tiga orang sama-sama berjihad. Tapi ingat, tiga orang ini sama-sama berjihad. Ya. Yang dua meninggal di medan jihad. Yang satu matinya setelah dia berjumpa Ramadan. Wallahualam, tidak jelasan tahunnya berapa tahun kemudian. Tapi dia sempat berjumpa Ramadan. Maka Nabi SAW menyatakan, bukankah dia telah bisa mampu sholat ini dan itu, kemudian dia bisa berjumpa Ramadan, kemudian dia puasa Ramadan. Nah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh jarak antara keduanya itu lebih jauh dibandingkan jarak langit dan bumi dalam hal derajat ini. Ini contoh. Kenapa demikian? Tidak lain karena keutamaan Ramadan. Ya khasais Ramadan sudah sedang setiap tahun kita dengarkanlah ya. Saya tidak perlu kita sampaikan tentang khususiat Ramadan. Yang sebenarnya sebagian kecil kita sampaikan dalam hadis berikut insyaAllah. Karena memang keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan. Di mana ketika Ramadan puasanya sekian banyak kebaikan. Di samping menambahkan banyak kebaikan, menghapus dosa. Belum amal-amal yang lain. Amal-amal yang lain. Yang menyertai Ramadan. Di Ramadan kita secara umum untuk beribadah, semangat ibadah, kayaknya kurang. Salat lail mungkin jarang. Jarang. Sedekah kemungkinan juga jarang. Qiraatul Quran, tadarus Al-Quran juga mungkin kurang banyak. Ketika Ramadan, kita dibuat semangat. Qiyamul Lail tiap malam. Qiraatul Quran mungkin tiap saat. Kemudian yang jarang sedekah jadi senang sedekah. Kita lihat ketika Ramadan. Yang jarang ke masjid jadi sering ke masjid. Dorongan karena apa? Ramadan ini. Barokahnya Ramadan. Yang tadinya suka maksiat di Ramadan merasa malu bermaksiat. Inilah di antara kehebatan Ramadan. Di samping utama-utamanya Ali yang dijelaskan oleh sekian banyak hadis. Karena maka Ramadan ini adalah betul-betul bulan yang penuh keutamaan kebaikan. Karena ketika akan datang Ramadan kita mesti bergembira. Dan kemudian bersedih, Pak. Walaupun kita mungkin harinya kerja. Sekarang kondisinya panas, ya Pak. Masya Allah kalau jam-jam 10 sudah panas sekali sekarang. Kembali kalau kerja di sawah yang tidak ada naungan sama sekali. Atau di bangunan saja ya juga merasa panas. Apalagi di luar, di dalam rumah saja sudah panas. Itu. Kemudian tambah siam. Maka ya kita tetap bertawakallah. Ada semangat, insya Allah. Kalau kita punya tekad yang kuat, kita ada semangat, semuanya jadi ringan. Tidak ada yang berat kalau kita dalam keadaan ada semangat. Karena kita ada yang diharapkan. Yang kita harapkan besar. Harapan yang besar ini akan bisa meringankan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Tentu kita harus punya etikot keyakinan yang mantap dengan keutamaan Ramadan ini. Sehingga akan menjadikan kita ringan. Untuk apa? Untuk berpuasa dan mengamalkan amal-amal yang lain. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah beliau juga bawa keterangan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashhabah bi qudumi ramadan kama kharajahul imam Ahmad wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashhabaha yaqulu قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه تفتح به أبواب الجنان وتغلق في أبواب الجحيم وتحل في الشياطين في ليلة خير من ألف شهر ومن حرم خيرها فقد حرم صحيح أخرج أحمد والنسائي وصححه الشيخ الأرناؤوط Qala badul ulama hadzal hadis aslun fi tahniyati annas ba'dhum ba'dha syahr ramadan atau fi syahr ramadan. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah bawa keterangan wa kana nabi dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam yubasysyiru ashhabah. Fa yubasysyiru. Beliau mengabarkan dengan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira ashabu kepada sahabat-sahabatnya bikudumi Ramadan dengan datangnya Ramadan. Jadi Nabi menghabarkan, menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan, Abu Hurairah menyatakan, "Kana nabiyyu," adalah Nabi SAW menyatakan, apa, yubashir ashabah. Adalah Nabi SAW kemudian beliau yubashir, menyampaikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Yaqul, dengan menyatakan, "Qad ja'akum syahr Ramadan." Sungguh datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrum barak, bulan yang diberkahi. Kadaballahu alaikum siyamah, di mana Allah mewajibkan pada bulan tersebut siam, puasa Ramadan. Tuftahu bihi abwabul jinan, kemudian dibuka pada, atau dengan Ramadan itu dibuka abwabul jinan, pintu-pintu surga. Waduhulaku fi abwabul jahim, akan ditutuplah pada bulan tersebut ashabul jahim, abwabul jahim, pintu-pintu neraka jahim. Di mana kita sering mendapat keterangan atau baca hadis bahwa surga punya pintu-pintu, neraka pun punya pintu-pintu. Ya. Waduhallu fi syaitin, kemudian dibelenggu pada bulan tersebut asyaitin, syaitan-syaitan. Fi lailatun khairum min alf syahr. Pada bulan tersebut terdapat lailah, satu malam yang beribadah pada malam itu khairun min alif syahr, akan lebih baik, bukan sama, khairun kalimat afdoliyah, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Min alif syahr, 1000 bulan yang untuk ibadah semua, Pak, ya, yang untuk ibadah semua. Ibadah satu malam itu atau pada malam qadar itu bisa lebih baik dibandingkan ibadah selama kurang lebih berapa, Pak? 83 tahunan mungkin kalau dihitung. 1000 bulan. Silakan hitung berapa dibagi 300 hari, ya, Pak. Ya. Ini kan luar biasa, Pak. Luar biasa. Kita berjumpa satu malam qadar saja sudahlah. Ini kebaikannya luar biasa. Apalagi kalau seumur kita, atau kita bisa berjumpa Ramadan 10 kali sajalah. Ya. Yang kita kemudian berjumpa dengan Lailatul Qadar, luar biasa. Ibadah pada malam itu nilainya sekali bertemu pada malam Lailatul Qadar tersebut, ternyata nilai ibadahnya lebih baik dibanding ibadah 83 tahunan. 10 kali seperti orang berumur ribuan tahun. Kan luar biasa, Pak. Ini baru Lailatul Qadarnya saja, Pak, belum yang lain. Belum yang lain. Dan menurut Ahlussunnah, bukan Syiah ya, kalau Syiah tidak percaya dengan Lailatul Qadar yang tiap tahun ada. Ini Syiah. Ini Ahlussunnah. Dia kan Ahlussunnah. Itu seperti itu. Maka kedatangan Ramadan ini adalah bisyarah, kabar gembira yang kita mesti harus merasa senang. Mestinya seperti itu. Kemudian wa man hurima khairuha, barang siapa yang diharamkan kebaikan Ramadan, waqad harim, sungguh dia telah diharamkan untuk meraih kebaikan. Na'udzubillah. Kalau orang di bulan Ramadan kemudian dia tidak diberi kemampuan untuk mengamalkan kebaikan, sungguh dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih kebaikan. Nah, kita mestinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang seperti itu. Karena kita harus ada kesungguhan. Ada rasa senang, ada kecintaan, ada semangat. Karena maka dengan akan datang Ramadan ini kita kemudian ada rasa gembira. Karena insya Allah kita akan meraih kebaikan yang banyak. Seandainya tidak ada Ramadan, kayaknya kita amalnya amal sedikit, Pak. Yang kita banggakan tiap hari amal ibadahnya apa, Pak? Coba sholat jamaah atau kadang-kadang gak jamaah 5 waktu. Ketika sholat, Allah alam, kita khusyuk apa tidak? Sholatnya baik kan ada khusyukan. Nyatanya ketika kita sholat baru takbir sudah, yang tadinya tidak ingat jadi ingat. Ya biasa seperti itu. Malah banyak orang yang menjadikan media sholat itu untuk media mencari barang hilang. Banyak cerita Pak itu di kampung itu. Ketika barang ada yang hilang, sholat dulu, nanti ingat itu. Ini. Jadi yang jelas sholat kita, Allah alam, kita yakin banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Ibadah yang lain, yang pokok apa? Haji. Kita belum pernah haji barangkali, karena kurang mampu atau tidak mampu. Amal lain lagi apa? Yang jadi andalan zakat. Kalau kita Allah takdirkan tidak punya harta, tidak pernah zakat. Kemudian apa lagi? Rukun Islam yang lima, syahadat itu untuk semuanya. Sholat, namanya banyak kekurangan. Kemudian zakat, karena dalam keadaan termasuk miskin, bahkan mustahik zakat. Kemudian haji, juga belum. Ya kemudian Allah takdirkan ada puasa. Ada puasa. Yang semua ulama sepakat puasa adalah bulan yang penuh kebaikan. Semua ulama. Semua ulama. Ya maksudnya kita merasa gembira dengan datangnya Ramadan ini. Sebab semua ulama sepakat ini bulan kebaikan. Bulan yang penuh kebaikan. Bulan yang mubarak dan seterusnya. Julukan-julukan yang lain masih ada. Ada syahrul Quran, syahrul ibadah, syahrul mubarak dan sebagainya lain. Ya. Karena maka kita mesti sejak sekarang ada semacam mungkin mempersiapkan dengan kedatangan Ramadan ini. Bagi yang bisa persiapan, masalah kalau yang ketika Ramadan biasanya apa yang jadi hambatan yang menghambat kita untuk punya ibadah yang banyak selama Ramadan apa? Yang ketika Ramadan kita selalu didesak oleh kebutuhan keluarga. Kadang-kadang dituntut untuk nyari maisha, kadang-kadang kerja siang, kadang-kadang bahkan malam. Maka dibuat apa namanya, jadi program lah kalau bisa. Berusaha supaya tidak terlalu banyak terkurangi waktu ibadah kita. Waktu ibadah kita. Jadi penghambat-penghambat pada bulan yang lalu kita Ramadan itu apa? Kita bisa introspeksi. Kita bisa muhasabah. Ya. Ternyata tahun kemarin karena saya itu kerja sama dengan si fulan, malah saya jadi waktunya habis untuk apa? Urusan dunia. Nah, umumnya pengalaman. Berarti kita harus usaha. Yang lain. Ya, supaya kita kemudian lebih punya semangat beribadah. Ya tawakal Allah. Itu di antara sekilas karena waktu mepet. Ya. Jadi kita supaya apa? Ada kabar gembira. Sebab Nabi SAW itu basyara au yubasir ashabah, menyampaikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Yang para ulama sepakat seperti itu. Dan kita ikuti siapa kalau bukan mereka? Al ulama warasatul anbiya. Kemudian sebelum datang Ramadan, kalau si Ibn Baz berikan nasihat rahimahullah, bahwa disyariatkan bagi seorang muslim ketika akan datang Ramadan, dia hendaklah bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, dengan banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian mempersiapkan dirinya untuk bisa berpuasa, bisa menegakkan ibadah, ya, pada malam-malam Ramadan dengan sungguh-sungguh, niatnya sungguh-sungguh, ya, punya tekad yang sungguh-sungguh, yang kemudian tentunya diserti doa, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan jalan kemudahan kita supaya banyak beristighfar, banyak bertaubat. Sebab kalau orang yang sudah banyak bertobat, banyak beristighfar, insya Allah kan sudah diampuni dosa-dosanya. Kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya, kan biasanya bersih jiwanya. Kalau sudah tidak banyak dosa, bersih jiwanya. Kalau orang sudah bersih jiwanya, dengan kebaikan dia klop, akrab. Dia akan senang. Dia akan ringan. Dia akan mudah dengan kebaikan. Ini jelas. Mungkin antum sudah pernah ngaji asarul ma'asi, pengaruh kemaksiatan. Asar, dampak negatif kemaksiatan itu apa? Di antaranya adalah apa? Menjadikan kita malas beribadah. Sulit untuk beribadah. Senangnya ya jadi maksiat. Ini kalau orang banyak maksiat, ibadah berat. Ibadah berat. Nah, kita perlu introspeksi. Kita kok kalau bangun malam sulit. Kita kok kalau untuk apa sedekah sulit. Kita kok kalau untuk apalagi sulit. Introspeksi. Barangkali kita masih banyak kemaksiatannya. Tapi kalau orang banyak kemaksiatan untuk beramal kebaikan sulit. Sulit. Dia lebih dekat dengan setan dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk kecenderungannya kepada apa yang dimaukan setan. Karena kita supaya banyak bertobat. Kalau kita sudah betul-betul banyak bertobat, banyak beristighfar, kita yakin Allah ampuni, bahkan Allah cinta, ya. Kalau sudah cinta kepada kita kan Allah dalam hadis yang sahih di Ibnu Muslim atau sudah sering disampaikan oleh asy dari yang lain bahwa ketika ada orang yang bertobat Allah senang. Bahkan Allah lebih senang dibandingkan orang yang kehilangan kendaraan yang kita yakin akan mati di tengah jalan kemudian tiba-tiba ketemu lagi kendaraannya. Ya. Kisahnya sudah sering disampaikan barangkali dalam berbagai kitab diantara dalam akidah wasdiyah dibawakan atau dalam syarahnya. Ya. Dimana dikisahkan secara singkat ada seorang yang punya perjalanan jauh yang perlu bekal banyak. Di pertengahan jalan, kata Allah, dia mungkin capek ingin istirahat saking jauhnya perjalanan yang ditempuh. Istirahat, tertidur. Setelah tidur, dia bangun, kutur Allah, kendaraan sudah tidak ada. Unta sudah pergi dengan semua bekal yang ada di atas kendaraan. Maka dia cari kesana kemari, sampai capek luar biasa. Walau alam tidak ceritakan sampai berhari-hari barangkali. Dia yakin akan meneruskan perjalanan masih amat jauh. Tanpa bekal, yakin akan mati di jalan. Mau pulang juga sudah amat jauh. Dan kalau pulang, mesti harus ada bekal. Maka akan mati di tengah jalan. Duh, dia sepertinya putus asa. Saking capeknya dia kemudian istirahat, tidur. Tidur. Setelah tidur, bangun, tidur, bangun. Tiba-tiba kendaraan ada di atasnya. Ada dekatnya. Saking gembiranya dia menyatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Allahumma ya Allah, engkau adalah hambaku. Saya adalah Rabbmu. Tergelincir ucapannya. Karena apa? Min syiddatil farah. Saking gembiranya dia sampai selalu ucap. Selalu ucapnya kalau dengan etikot kafir, Pak. Kalau dengan etikot itu kafir itu. Tapi dia cuma salah ucap kesengaja. Saking gembiranya ingin menyatakan, ingin memuji Allah. Tapi kebalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, kau adalah hambaku. Saya adalah Rabb kamu. Saking gembiranya, Pak. Kan gembira luar biasa. Masya Allah, gambaran di Rasulullah SAW ya. Ketika menggambarkan itu, seperti itu. Imam Taimiyah, bahwa hadis ini dalam mereka menjelaskan untuk bahwa Allah punya sifat farah. Nggak punya sifat warah, punya sifat gembira. Kegembiraannya nggak bisa disamakan kegembiraan makhluk. Tapi Rasul sesam dengan ada kali apa ada permisalan seperti itu. Lallahu asyadu farah. Sungguh Allah lebih gembira bitaubati abdihi. Dengan tobatnya seorang hamba yang tadi kehilangan kendaraannya di perjalanan. Dengan bekalnya semuanya hilang. sudah putus asa, yakin akan mati di situ, tiba-tiba kemudian ketemu lagi. Kan luar biasa gembiranya. Lah Allah dengan taubat seorang hamba lebih senang. Lebih senang. Jadi kalau kita banyak bertobat, kita dicintai Allah Subhanahuwataala. Di satu sisi itu, di selain kita dapat pahala, bertobat kan ibadah. Bertobat itu ibadah, Pak. Istighfar itu ibadah, maka dapat pahala. Satu sisi itu. Sisi lain itu, sisi lain lagi apa? Kita diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Ini kan luar biasa. Hatinya jadi bersih. Nah, kalau udah bersih, datang Ramadan, insya Allah akan lebih ringan untuk melakukan amal ketaatan. Apalagi cuma siam, bahkan dia ingin menambahkan amal-amal kebaikan lain. Ya, qiraatul Qur'annya dia ingin sekian kali khatam. Ya. Ingin sekian kali khatam, kalau bisa. Itu kalau kita melihat para sahabat, luar biasa, Masya Allah. Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu, 30 juz selesai untuk satu rakaat. Ya. Atau salat sunnah 30 juz satu malam selesai malam. Jika ya apa cepatnya wallahualam. Ulama menjelaskan kalau di luar Ramadan makruh hukumnya menghatamkan Quran kurang dari 3 hari ya. Ini pembahasan ulama. Tapi ketika Ramadan itu diperbolehkan karena keutamaan, mengejar keutamaan itu. Utsman bin Affan semalam khatam 30 juz. Satu bulan 30 kali kalau 20, kalau 30 hari, kalau 29 hari isinya ya berarti 29 kali khatam. Nah, itu kalau cuma malam saja untuk sholat saja menghatamkannya. Tapi masih ada waktu lain. Masih siang ada ini saya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak hanya pada malam saja, ini saya juga di siang hari atau di sore hari. Imam Syafi'i rahimahullah tamat berapa kali Pak? Sehari berapa kali khatam? 2 kali khatam siang malam ini. 60 kali khatam sebulan. Dan imam-imam yang lain. Kita berapa kali khatam Pak? Biasanya. Tergantung kelancaran kita. Kalau kita memang banyak hafal ya mungkin lebih cepat. Lebih banyak khatamnya. Kalau kita baca saja masih tersendat-sendat ya. Tapi masih mendingan. Ya. Orang membaca Quran ya tata itu yang tersendat-sendat tetap dapat pahala. Pahala kesulitannya dapat pahala. Membahasanya dapat pahala. Ya. Ini Masya Allah. Ramadan. Kita semangat untuk ibadah tadarus Al-Quran. Belum qiyamul lailnya. Belum yang lain. Terlalu banyaklah kalau kita bahas pada malam hari ini. Tidak mungkin untuk kita sampaikan. Ternyata waktu sudah isya. Ya. Jadi kita ingin menyampaikan yang lain sebenarnya masih. Termasuk puasa Sya'ban dan yang lainnya. Waktu sudah isya sementara inilah yang kita sampaikan. Jadi sementara kita dengan akan datangnya Ramadan. Kita akan kemudian berusaha untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Ya. Kita ada rasa semangat, kita ada rasa gembira. Ya. Dengan datangnya tamu agung. Ia akan membawa sekian banyak kebaikan. Sekian banyak kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang Allah berikan kemampuan kepada kita semuanya untuk kita bisa punya semangat di dalam beribadah kepada Allah Azza. Dan ingatlah bahwa umur itu adalah ra'su mal muslim wa umruhu. Bahwa ra'as kepalanya harta seorang hamba itu adalah umurnya. Nah, umurnya. Sebab dan umur itulah yang akan membawa dia mendapat keberuntungan dunia dan akhiratnya. Tapi tentunya adalah umur yang baik tadi. umur yang baik, umur yang dijadikan untuk banyak beramal kebaikan. Karena maka umur itu adalah merupakan ra'su malil muslim. Karena kita harus betul-betul berusaha bisa punya semangat menggunakan waktu-waktu kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih ada kesempatan, ya. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Kita bisa melihat sebagian teman kita atau tetangga kita yang tahun kemarin masih sholat bersama umumnya, atau ketemu Ramadan tiba-tiba sekarang sudah tiada. Nah, kita harus bersyukur. Ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Ramadan besok. Yang dengan perjumpaan Ramadan mudah-mudahan membawakan banyak kebaikan untuk kita semuanya. Nah, itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.